sebuah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-25 ini didukung oleh para pelaku, Elia sebagai Ki Pandai Urat, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Kastu Dewa sebagai Tuk Tunggal, Heri sebagai Bujang Mujur, Tato sebagai Sumarna, dibantu oleh Dedi, Heri dan Lanti. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Teknik dan montase, Agus Budianto. Dengan sutradara, Denny Denhas. Yang lalu diceritakan, seorang pengantin perempuan bernama Narti sudah menjadi korban Mak Rompang yang kedua di desa Sendang Karang. Sementara orang tuanya dan penduduk desa belum mengetahui, mereka masih sibuk mencari Narti dengan harapan Narti selamat tanpa cedera apa-apa. Sedangkan suami Narti masih berjalan bersama dengan perempuan ganas itu. Sumarna tampaknya sudah terpengaruh oleh Mak Rompang, sehingga dia tidak sadar kalau dirinya dalam keadaan bahaya. Tadi aku berjalan dengan perempuan ini, yang terdengar hanya langkah kakiku sendiri. Sedangkan langkah kaki perempuan di sampingku ini tidak terdengar sama sekali. Apakah karena badannya enteng sehingga langkah kakinya sangat halus? Kita kemana ini? Ke rumahku. Bukankah ini jalan ke tepi hutan? Rumahku memang di pinggir hutan. Bukankah perempuan yang berdiri di depan itu adalah perempuan yang bertemu dengan kita di jalan tadi? Iya. Rumah perempuan ini di mana? Yang tampak di sekeliling tempat ini hanya kabut putih, sedangkan cahaya bulan sudah mulai pudar. Adik, kok tiba-tiba jalan di sekeliling kita ini tertutup kabut? Iya. Aduh. As. Untung saya bisa memegang tangan adik. Kalau tidak, adik pasti terjatuh. Ya, terima kasih. Oh, suara perempuan ini berubah aneh. Sedangkan telapak tangannya dingin sekali. Tangan perempuan ini berubah menjadi keriput. Siapa kamu sebenarnya? Kamu takut sama saya? Dia hilang. Perempuan itu hilang bersama dengan kedua perempuan yang menjemputnya tadi. Apa ini? Rambut. Ya, sekumpal rambut yang terurai panjang. Hai, siapa kamu sebenarnya? Tunjukkan wujudmu. Aku Rompang. Mak Rompang seperti yang diceritakan oleh Tuk Tunggal. Langkah. Kemarilah, Sumarna. Aku terjebak. Aku harus lari. Aku harus menyelamatkan diriku. Kau tidak akan bisa pergi dari sini, Marna, sebelum kau menjadi suamiku. Suamimu? Iya. Seharusnya kau jadi suamiku. Tapi Narti merebutnya dari tanganku, ngerti? Narti? Narti istriku? Narti ada dalam kekuasaanku. Narti! Narti! Hatiku sudah ditebus dengan nyawa Narti. Kau bunuh istriku? Aku hanya membalaskan sakit hatiku. Thank you. semua. Wira, Wira, mana bapaknya ini? Hei Rantika, mana si Wira? Pulang untuk tunggal, mengantarkan Sumarna. Kenapa Sumarna? Dia mulai gila. Gila? Dia menjerit-jerit, lalu tertawa-tawa. Mungkin dia gila melihat keadaan mayat istrinya seperti itu. Wah, malang betul nasib pengantin baru ini. Mari kita angkat mayat ini. Kita bawa pulang ke rumah orang tuanya. Dukun dari lumpur mentirin itu hebat. Buktinya, Narti menjadi korban. Menghadapi Mak Rompang dengan kepandaian tanggung, percuma, Bu Sina. Bahkan begitu jadinya, nyawa jadi melayang. Nah, kalau kamu berniat untuk melawan Mak Rompang, apakah tidak akan sia-sia seperti dukun dari lumpur mentirin itu, Nyisepi? Kalau saya, sudah bersiap sejak dulu, Bu. Saya sudah bersiap untuk membalaskan sakit hati kedua orang tua saya. Andai saja saya mati dalam menghadapi Mak Rompang nanti, saya juga sudah siap. Hidup saya hanya untuk membalaskan sakit hati. Cuma itu. Berhasil atau tidak, bagi saya tidak jadi masalah. Oh, sayang sekali kalau tujuan hidupmu hanya untuk itu, Nyisepi. Memang hanya untuk itu, Bu Sina. Umurmu masih sangat muda. Masih banyak yang bisa kau lakukan untuk menjalani hidup ini. Nah, dengar itu, Bu. Kereta kudanya sudah kembali masuk ke dalam desa ini. Malam ini, malam yang saya tunggu-tunggu. Malam ini adalah malam pembalasan sakit hati kedua orang tua saya. Oh, aduh, Nyisepi. Kalau Nyisepi mau menghadang kereta kuda itu, jangan di rumah ibu ini. Ibu takut kalau ibu yang akan jadi sasaran Mak Rompang itu nanti. Ibu jangan khawatir. Saya mempertaruhkan nyawa saya untuk menghancurkan Mak Rompang. Iya, ibu tahu. Tapi ibu belum mau mati. Pergilah kemana saja. Tapi jangan berkelahi di halaman rumah ibu ini. Oh, ibu mohon betul pada Nyisepi. Baiklah, Bu. Nah, saya keluar. Ibu tutup kembali pintu ini. Bukanlah orang sembarangan. Kereta kuda Mak Rompang sudah semakin dekat. Aku harus memusatkan perhatianku pada kereta itu. Aku tidak peduli siapa yang melompat ke atas dahan kayu itu. Kalau lawan, maka apa boleh buat. Aku harus menghadapi dua lawan sekaligus malam ini. Kereta kuda itu semakin dekat. Malam ini kesempatan bagiku untuk membalaskan kematian kedua orang tua dan adikku. Oh, orang yang berada di dahan pohon itu menyerang kusir kereta. Kereta itu perempuan. Perempuan itu cantik. Pasti, pasti Mak Rupa. Kelahian di antara mereka berjalan sebut. Kalau melihat cara penyerang itu melepaskan pukulan, pasti penyerang ini berilmu tinggi. Penyerang Mak Rompang ini mulai mengeluarkan senjatanya. Sebuah cambuk terbuat dari perak yang ia cabut dari pinggangnya. Ujung cambuk itu bercabang lima. Rupanya dia ingin menyelesaikan perkelahian ini dengan cepat. Mak Rompang juga siap dengan cambuk kudanya. Cambuk itu juga terbuat dari perak. Cuma ujungnya diikat dengan kain putih. Cahaya bulan ini menolongku untuk bisa melihat perkelahian ini dengan jelas. Sayang, penyerang itu berpakaian hitam-hitam, sehingga aku sulit menduga siapa dia. Penyerang itu terjatuh ketika mengelakkan sambaran cambuk Mak Rompang yang datang tiba-tiba. Dan kini Mak Rompang menyerang dengan bertubi-tubi dari atas keretanya. Mak Rompang ini ganas. Teriakan penyerang itu seperti suara perempuan. Kenapa aku harus menonton saja? Aku harus membantu dia. Celaka, Mak Rompang menyerangku tiba-tiba. Ternyata Mak Rompang itu menyerangku hanya untuk meloloskan diri. Dia lari bersama dengan kereta kudanya. Aku harus menolong orang itu. Ini sepi. Siapa kamu? Aku Bujang Mujur, Nyi Sepi. Jangan dekati aku. Aku akan menolongmu. Tidak usah menolong aku. Pergilah jauh-jauh. Tidak baik jadi orang pendendam, cucuku. Tolong, Kek. Punggung saya seperti terbakar. Tenanglah. Aku akan mengobati lukamu. Tarik nafasmu. Atur nafasmu. Dengan keahliannya sebagai seorang guru, Ki Pandai Urat mengobati Nyi Sepi dari serangan cambuk Mak Rompang. Ki Pandai Urat adalah seorang ahli tentang pengobatan, ahli tentang susunan urat, sehingga orang menyebutnya Ki Pandai Urat. Orang sudah lupa entah siapa nama kakek yang sakti dan arif itu. Selang beberapa waktu, Nyi Sepi sembuh dari lukanya, namun belum sembuh dari luka hatinya terhadap Bujang Mujur. Jadi kamu belum mau bergabung dengan aku di rumah si Engkos, Nyi Sepi? Biarlah di sini saja, Kek. Saya lebih suka tinggal di tempat Busina ini. Hatimu masih juga keras. Belum mau menerima Bujang Mujur sebagai kawanmu, sebagai saudaramu. Sudahlah, istirahatlah. Jangan mengumbar perasaanmu, karena Mak Rompang bukanlah lawan yang enteng. Kita harus sabar menghadapinya, harus hati-hati. Ya, Kek. Kalau dia datang lagi, jangan gegabah menghadangnya. Ya, Kek. Sina, aku titip cucuku di sini. Kalau dia sudah merasa segar, maka aku akan membawanya pulang ke Gunung Sumbing. Iya, Ki. suara kereta kuda. Iya. Dia datang lagi. Tidur saja lagi. Tidak usah bangun begitu. Tidak. Saya harus membalas kekalahan tadi malam. Ingat, Nyi. Ingat keselamatan dirimu. Ingat pesan Ki Pandai Ular tadi siang. Dan juga keselamatan ibu. Siap bangun. Gadis itu tampaknya tidak akan mundur menghadapi Mak Rompang. Sedangkan Busina tampak takut. Mukanya pucat bagai tak berdarah. Nah, saudara pendengar, siapa lagi yang akan diincar oleh Mak Rompang di desa itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.